Terbang punai, terbang tinggi-tinggi, hingga tersangkut di pohon sena. Abang bertanya hati ke hati, adik kerbau kasih yang mana? Daun betik si daun selasi, di dalam pasu tumbuh melati. Adik tak sanggup bermain kasih, banyak yang palsu bermain cinta. Kalau tumbuh cinta yang palsu, coba adik buktikan. Kalau tak sudi biar ku pergi. Nanti bang, nantilah sayang, ingin bercinta harus berkenan. Bunga-bunga di taman dah layu, madu dihisap si kumbang jati. Bersama-sama sudah setuju, kita bercinta bersatu. Terbang punai, terbang tinggi-tinggi, hingga tersangkut di pohon sena. Abang bertanya hati ke hati, adik terpaut kasih yang mana? Daun betik si daun selasi, di dalam pasu tumbuh melati. Adik tak sanggup bermain kasih, banyak yang adik buktikan. Banyak cinta kisah bercinta, cinta manis di mulut saja. Janganlah, jangan menyindir, kalau tak sudi biar ku pergi. Nanti bang, nantilah sayang, ingin bercinta harus berkenan. Bunga-bunga di dah layu, madu dihisap si kumbang jati. Bersama-sama sudah setuju, kita bercinta bersatu hati.